Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan membaca kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan amal yang diterima di sisinya Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala. Min al-munasabat al-hasanah anna akbar al-bara'ah wa hiya bara'atullah wa rasulihi min al-mushrikin. أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر dan dari munasabat al-hasanah bahwa sebesar-besarnya Bara, yaitu bara'nya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrikin. Bara', yaitu berlepasnya diri atau berlepas diri, berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari orang-orang musyrikin. Di mana Allah memerintahkan untuk mengumumkannya. Bara'nya Allah Subhanahu wa taala, demikian rasulnya di hari haji yang besar, yaitu haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة. Dosa-dosa, demikian maksiat semuanya, sama di dalam bara'ah, berlepas dirinya Allah, demikian rasulnya, dan tidak adanya loyal terhadap dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat juga masuk dalam bara'ah Allah. Demikian bara'ah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada loyalitas terhadap dosa-dosa dan maksiat. Walakin al-bara'ah, at-tammah, allati laysa ma'aha minal muwalah, mithqala dharratin innama hiya min kulli musyrikin wa kafirin billahil azim. Akan tetapi bara'ah yang sempurna, yang tidak ada padanya atau tidak ada sama sekali padanya loyal atau loyalitas sedikit pun, hanyalah dia itu kepada setiap siapa yang menyekutukan Allah dan siapa yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir kepada Allah yang agung subhanahu wa ta'ala. Wa tamamil muwalal mu'minin, wa tamamal wa tamama muwalatil mu'minina billahi wa rasulihi al muwafaqah tamma ala hadhihi al bara'ah, dan loyalitas yang sempurna terhadap seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau wa tamam wa tamamu muwalatil mu'min billahi wa rasulihi al muwafaqatam ala hadhil bara'ah, dan sempurnanya loyalitas seorang mu'min kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu dengan menyepakati dengan sempurna terhadap bara'ah ini. Atau sesuai dengan sempurna terhadap bara'ah ini. Walihadha kanat surah qul ya ayyuhal kafirun ila akhiriha. Oleh karena itu surah qul ya ayyuhal kafirun sampai akhirnya, satu surah sampai akhirnya, mutadammina lihadhil bara'ah, terkandung dengan bara'ah yang seperti ini, multazimah atau mustalzimah lil ikhlas lillahi ta'ala fi jami'id din, yang dengannya keikhlasan itu menjadi lazim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh agama, dalam seluruh perkara-perkara agama, fi jami'id din. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang disebutkan oleh beliau di sini berkaitan dengan wala wal bara yang dibimbing dan diajarkan oleh Islam, sifat loyal dan berlepas diri, cinta dan marah yang diajarkan oleh Islam, yang disebutkan dalam banyak tempat di dalam ayat-ayat, salah satunya yang paling besar adalah surah Al-Kafirun. Dari awal ayat sampai akhir ayat, atau dari awal surah sampai akhir surah. Namun, wala wal bara yang dibimbing oleh Islam, yang diajarkan oleh agama, ditempatkan sebagaimana tempatnya. Tentunya sebagaimana yang telah kita dengarkan, kesyirikan dan kekufuran adalah dua hal yang tidak boleh ada sama sekali loyalitas padanya. Yang ada hanyalah bara'ah. Adapun dosa dan maksiat, padanya bara. Tetapi tidak seperti kesyirikan dan kekufuran. Selama dia muslim melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka loyalitas seseorang kepadanya dengan keislaman dan ketaatannya, dengan keislaman orang tersebut dan ketaatan orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, karena dia sebagai seorang mukmin. Adapun dosa dan maksiatnya, maka wajib kita bara, berlepas diri. Dan tidak loyal terhadap dosa dan maksiat tersebut. Adapun seorang mukmin yang bertakwa, melakukan amal saleh, sempurna keimanannya, atau dia terus-menerus menjaga keimanannya, atau dia dari orang yang berusaha menjaga keimanannya, maka loyalitas yang penuh kepadanya. Loyalitas yang penuh kepadanya. Demikianlah. Juga dari apa yang kita ambil di sini keterangannya, bahwa sifat bara terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan, terhadap dosa dan maksiat harus ditampakkan dan dinyatakan. Ditampakkan dan dinyatakan. Sehingga siapa yang diperadapkan kepadanya bara' tersebut sadar dan meninggalkan apa yang menyebabkan bara' itu ada padanya. Terlebih lagi dia adalah pelaku kesyirikan, orang-orang kafir, maka perlu ditampakkan bara' dan pernyataan terhadapnya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula loyalnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain perlu ditampakkan, perlu dinyatakan. Karena loyal tersebut adalah perkara yang diperintahkan. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu, perkara wala wal bara adalah perkara akidah. Perkara pokok dari pokok-pokok agama yang tidak boleh hilang dan tidak boleh lenyap. Dan diposisikan sebagaimana posisinya. Ditempatkan sebagaimana tempatnya. Dengan tidak ifrat dan tafrit sebagaimana telah dijelaskan secara ringkas tadi. Kepada orang kafir, musyrik, bara'nya secara sempurna. Kepada seorang Islam yang melakukan dosa dan maksiat, bara'nya kepada dosa dan maksiat, adapun kepada keimanannya, maka kita berloyal. Adapun mukmin yang tidak melakukan perbuatan dosa, dia menjaga keimanannya, dia dari orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan dosa, loyalitas itu penuh padanya. Kita hanya bara' ketika dia terjatuh dan tergelincir di dalam perbuatan dosanya. Yaitu baroknya kita dengan dosanya, kita berlepas diri, kita mengingkari, kita memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat. Itu sebagai tanda barok. Berlepas dirinya kita daripada perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa dan maksiat adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencoba menghilangkan al-wala wal-bara dalam agama, maka dia menghilangkan pokok agama. Salah satu pokok agama yang agung. Karena itu para ulama kita mengatakan, dalam ayat, ada yang secara soreh menyebutkan wala wal-bara seperti kulia ayuhal kafirun. Ada yang tidak secara sore tapi menyebutkan dengan contoh, menyebutkan dengan isyarat. Peringatan terhadap musyrikin itu adalah ayat-ayat bara'ah. Menghasung kaum mukminin untuk bersaudara terhadap mukmin yang lain itu adalah ayat-ayat tentang wala. Demikian peringatan terhadap perbuatan dosa yang dilakukan seorang mukmin. Demikian itu juga ayat-ayat wala dan dengan dosa yang dia lakukan diperingatkan dan itulah bara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Minal munasabat hasanah dari kesesuaian yang baik yang tepat di dalam keterangan-keterangan ayat, anna akbar bara'ah, bahwa sebesar-besar bara' dan seterusnya dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian kita lihat juga apa yang telah kita ambil sebelumnya tadi. Wa tamamu muwalatil mu'min billahi wa rasulihi al-muwafaqata ma'ala hadhil bara'ah. Dan sempurnanya loyalitas seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dia sesuai menyepakati dengan sempurna terhadap bara'ah ini, yaitu berlepas diri kepada musyrikin, kafirin, dan tidak memberikan loyal sama sekali. Itu tanda bahwa dia berloyal kepada Allah. Walihada kanat surah qul ya ayyuhal kafirun ila akhiriha mutadammina li hadhil bara'ah. Oleh karena itu surah qul ya ayyuhal kafirun terkandung, tercakup padanya bara' ini, yaitu tidak ada loyal sedikit pun kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin, dan seterusnya. Dari awal surah sampai akhir surah, pernyataan bara'ah kepada orang-orang kafir dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya. Jadi oleh karena itu, qul ya ayyuhal kafirun tercakup dengan bara'ah ini yang mustalzimat, yang melazimkan kepada keikhlasan hanya kepada Allah di dalam seluruh perkara agama, fi jami'id din, di dalam seluruh perkara agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita. Kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد والحمد لله